بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. صلاة وسلاما على سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم المجتبى. رب اشرح صدورنا وارفع درجاتنا عندك وادخلنا في زمرة الصالحين. Pendengar RRI yang berbahagia di mana saja Anda berada, bersyukur kiranya kepada Allah di subuh yang mulia ini kembali dapat bersua melalui udara dalam rangka melanjutkan kegiatan keilmuan kita untuk menambah kekuatan intelektualitas dan pengembangan wawasan terhadap Al-Quran yang mana sangat diperlukan dalam mencapai cita-cita sebagai insan kamil, manusia yang paripurna, bertakwa dan berserah diri kepada Allah. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk membedah tafsir Sa'rawi lewat sebuah ayat Ali Imran ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in tukhfu ma fi suduriikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyatakannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan yang di bumi, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu yang terkait dengan masalah taqiyah, penyembunyian kebenaran demi menjaga akidah. Di dalam ayat ini Allah menegaskan kembali bahwa kenyataannya sebagian orang ada yang memahami atau mengamalkan prinsip taqiyah ini dalam bentuk seremonial saja. Ya, katakanlah di sini kita melihat suatu bagian dari akidah yang dipercayai oleh golongan Syiah. Mereka melihat taqiyah ini adalah bagian dari sebuah strategi yang terkait dengan teologi, artinya boleh menyembunyikan kesyiahannya demi menjaga kemaslahatan mereka yang bersifat seremonial. Sedangkan orang mukmin, ya, tidak boleh melakukan itu selama-lamanya. Beriman berarti dia harus mendahulukan kekuatan jiwa, pengorbanan, atau sebagaimana dikatakan sebelumnya, membolehkan taqiyah dan membenarkannya untuk menjaga kemaslahatan akidah yang lebih besar. Nah, jadi alasan sebagian orang yang membolehkan taqiyah adalah taqiyah yang seremonial ini, mereka mengatakan Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati. Sedangkan menyatakan apa yang ada dalam hati diketahui oleh selain Allah. Hal ini salah besar, karena ayat yang sedang kaji menentang pernyataan itu. Maka penyembunyian apa saja di dalam jiwa haruslah sejalan dengan apa yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun disembunyikan, Allah tahu. Dinampakkan juga Allah tahu. Bila kita kembangkan ayat ini dalam konteks kehidupan, sebenarnya tidak perlu ada korupsi lagi. Tidak perlu ada penjambret-penjambret. Tidak perlu ada orang-orang yang bermain di balik layar, mencari sodapnya saja, ya, menimbun-nimbun kebatilan dan melakukan perongrongan terhadap kekuasaan sehingga tidak berjalan dengan baik. Allah tahu, bukan di dalam hatimu, tapi apa yang ada di langit dan di bumi Allah juga tahu. Dan bahkan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Nah, bila ayat ini kita lihat, ketika pengetahuan Allah itu meliputi langit dan bumi, berarti bukan Allah tidak memberikan kekuasaan kepada manusia untuk mengolahnya, Ya, sebagian umat terkadang berpegang pada ayat ini lantas berpangku tangan. Kenapa? Ya, karena dia menganggap Allah sudah tahunya kalau saya ini miskin aja. Ya sudah, tidak mau bekerja, tidak tergambar di benaknya bagaimana untuk maju, tidak mau berjuang. Nah, dan dia mengatakan, Allah kan tahu kalau saya ini miskin. Dia tahu, apa langit dan bumi ini, saya tahu dia. Nah, ini salah. Maksud Allah menyatakan ini bukan untuk hal seperti itu, tetapi harus manusia mengimaninya dalam bentuk yang sempurna. Langit dan bumi berada di bawah pengawasan Allah. Kalau kamu gunakan dia, gunakanlah dengan sebenar-benarnya demi kemaslahatan dan kebaikan agama, demi mengkokohkan agama dan demi duniamu yang juga harus kamu perhatikan. Nah, di sini kita melihat ya ayat ini, walaupun kita melihat ada kaitannya dengan masalah taqiyah, tetapi ini adalah inti dari tauhid, bahwa mengimani Allah itu bukan di depan manusia saja, bukan dengan syahadat yang diperdengarkan di hadapan khalayak ramai, tetapi juga dengan syahadat dan keimanan yang tetap mapan ketika tersembunyi, ketika tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Sebab kalau kita mendengar kisah dua orang penjual susu, ya, pada beberapa episode yang lalu telah juga kita ungkapkan ini, bahwa si ibu dan anaknya pagi-pagi buta pergi ke pasar tradisional di Madinah untuk menjual susu. Pada pertengahan jalan atau sekitar dekat lagi dengan tempat berdagang, maka si ibu mengatakan, supaya kita dapat untung banyak, besok tak usah kerja lagi, campur aja susu itu dengan air, maka kita jual, harganya mahal. Anak ini mengatakan, wahai ibu, tak usahlah, karena ya nanti kalau tahu umur bagaimana, berat nanti risikonya. Maka ibu mengatakan, Umar kan mana tahu-tahu dia sekarang, mungkin masih tidur lagi ataupun paling-paling berzikirnya di rumahnya. Maka sang anak menjawab, baiklah ibu, kalau Umar tidak tahu, fa inna rabba Umar ya'lam, Tuhan Umar kan tahu. Kebetulan Umar ini orang yang suka lasak sikit, memang dia paham kepada rakyatnya dan ingin memantau. Terdengar dia percakapan ini, rupanya ada di pinggir orang itu, walaupun dibagi buta gitu. Ya Allah, ini anak gadis yang sangat kuat akidahnya, tak mau dibujuk oleh ibunya. Maka saya dengar dalam beberapa, saya baca dalam beberapa kisah, tertariklah Umar untuk mempersunting ini, anak ini, dengan salah seorang putranya. Maka yang kemudian dari hasil keturunan mereka lahirlah Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah yang terkenal setelah masa-masa Khalifah Rasyidin. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa keberimanan kepada Allah pada waktu kita berada di dalam kesunyian ternyata juga harus sama kekuatannya, harus sama penekanannya ketika kita berada di tengah-tengah keramaian. Ini mungkin pengantar dari saya. Tentunya perlu pengembangan, dan ilmu itu banyak sisi dan banyak segi. Saya persilakan Pak Safiar dan Ustadz Ardiansa untuk melanjutkannya. Iya, ayat yang kita bahas ini, Ustadz, sungguh sangat menarik untuk kita kaji bersama. Karena apa? Karena ini menyentuh langsung kepada diri kita. Seakan-akan dan sebenarnya lah, bukan hanya seakan-akan, ayat ini ditujukan kepada kita. Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakan wahai Muhammad, kalau apapun yang kamu sembunyikan di dadamu atau apapun yang kamu terangkan, kamu nyatakan, semuanya Allah mengetahui. Jadi kesadaran ini perlu kita bangun di dalam, bukan hanya ibadah, bukan hanya di dalam sholat kita harus menghadirkan Allah, tapi dalam seluruh aspek kehidupan sosial kita, di mana kita harus menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang dulu selalu disebut dengan waskat, pengawasan melekat, ya, sebenarnya kita harus merasakan adanya pengawasan ya, malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengawasin kita, raqib dan atid, kiraman katibin, yang akan menghitung dan mencatat setiap apa yang kita perbuat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berniat untuk beramal kebaikan, walaupun itu hanya baru sebatas niat. Artinya Allah Subhanahu wa taala amat sangat mengetahui, ya, tentang apa yang ada di dalam diri kita. Makanya di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, ya, bahwa Allah itu alimu ma bidhatis sudur. Allah itu sangat mengetahui apa yang terdapat di dalam dada kita. Maka marilah dengan kesadaran ini kita bangun kehidupan sosial kita dengan nilai-nilai ketuhanan yang ada di dalam diri kita. Artinya apa? Bahwa apapun yang kita lakukan itu semata-mata karena ingin mencapai ridha Allah. Semata-mata karena Allah meridhai apa yang kita perbuat. Sekalipun itu tidak akan pernah dipuji oleh manusia, atau sekalipun itu tidak pernah diketahui oleh manusia. Bukankah banyak di dalam sejarah Islam kita membaca perihal para sahabat dan ulama-ulama terdahulu yang mereka terkadang beribadah menangis di tengah malam, ya, karena takutnya mereka terhadap dosa yang mereka perbuat, padahal, ya, mereka senantiasa berzikir dan khusyuk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ironinya saat sekarang ini kita melihat betapa banyak orang yang tertawa padahal kebatilan sudah nyata ia lakukan. Maka benarlah hadis Rasulullah yang mengatakan, "Lau alimtum ma'alam labakaitum kathiran walatahiktum qalila." Kalau sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, maka kamu akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Betapa banyak kita melihat orang tertawa terbahak-bahak di kedai-kedai kopi, di kafe-kafe, di tempat-tempat pesta, seakan-akan dia sudah benar-benar melakukan suatu amal kebaikan yang menjamin keselamatan dia di alam barzah, ataupun menjamin keselamatan dia di padang mahsyar nanti. Dan betapa banyak juga kita melihat orang yang tertawa di atas penderitaan orang yang lain, wal'iyadzu billah. Jadi sungguh ayat ini bukan tertuju saja kepada orang-orang kafir, tetapi lebih tertuju kepada kita. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, pendengar yang berbahagia, apa yang telah diungkapkan oleh Ustaz Hadi tadi telah dapat mendeskripsikan secara mendalam makna ayat ini dalam konteks tauhid yang sangat tinggi dan sangat luar biasa. Dan ternyata kita mendapatkan bukti kesalehan pribadi seseorang bukan dilihat dari model dan gayanya di hadapan orang ramai saja, tetapi juga sangat terkait dengan, ya, perbuatannya ketika ada kesendirian, ketika tidak ada orang, dan dia merasakan Allah itu ada bersamanya. Maka inilah disebut dengan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah yang mengakar di dalam dirinya, sehingga memaknai kata-kata Al-Muhaimin, ya, salah satu asma Allah, yakin dia bahwasanya Allah itu Muhaimin, Al-Khabir, ya, memperhatikan, tahu seluk-beluk hidupnya, dan sehingga dia berpasrah diri kepada Allah, berusaha untuk melakukan yang baik dan mencegah dirinya dari mengikut hawa nafsu. Mungkin Ustaz Safiar bisa menambahkan beberapa kalimat yang baik mungkin. Masya Allah, dari keterangan kedua narasumber kita, Ustaz Hanaf, Ustaz Ismet, sebetulnya sudah memadai dari kajian Surah Ali Imran ayat 29. Kan tetapi para pendengar RRI rahimakumullah, bila ditelusuri semakin mendalam ayat ini, sebagaimana yang dikatakan Ustaz Ardiansyah tadi, sangat menyentuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakinallaha yanduru ila qulubikum." Kalaulah kita membicarakan yang tak nampak, hati pun tak nampak. Kata hati juga tak terdengar sebenarnya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seseorang itu dari pangkat, tahta, jabatan, bentuk, rupa, kaya atau miskinnya, tapi Allah melihat kepada hati. Jadi, lebih kita cenderungi ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apapun yang kamu sembunyikan dalam dadamu, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apapun yang kita niatkan dalam bentuk yang baik, maka Allah akan memberikan ganjaran yang baik. Sesuai dengan hadis Nabi yang lain, innamal a'malu binniyah. Sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik karena Allah, karena Rasul, ikhlas dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan ganjaran karena Allah dan Rasulnya. Kebalikannya, kalau dia berbuat niatnya yang tidak baik, pada hakikatnya untuk melakukan sesuatu itu baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran sesuai dengan niatnya. Oleh karenanya, para pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita selalu mentadabburi dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Rambut sama hitam Ustaz, hati tak tahu, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Iya, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, rasanya semakin kita dalami ayat demi ayat dari firman Allah ini, ya semakin tunduk hati ini hanya kepada Allah, dan semakin dekat jiwa ini hanya mohon pasrahkan diri kepadanya. Mari kita ikuti siraman rohani ini, kajian-kajian ini dalam di Radio RRI dalam Bedah Tafsir Sya'rawi setiap pagi jam 5.30 sampai jam 6. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Hanafi Ismail Fahmi, Ustaz Safir, Ustaz Ardiansyah, sangat berterima kasih atas keikutsertaan saudara-saudara untuk tetap mengikuti kajian-kajian ini. InsyaAllah akan membuahkan hasil kebaikan bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.